adalah pembahasan yang sangat penting, mengingat banyak sekali mereka yang salah di dalam memahami takdir Allah. Sehingga ketika seseorang itu gagal di dalam memahami apa yang menjadi takdir Allah dengan pemahaman yang benar, maka besar kemungkinannya dia akan terjatuh pada kekeliruan yang akibatnya ya bisa jadi dia akan menolak dan mengingkari takdir Allah, atau sebaliknya bisa jadi dia mungkin malah menyangka bahwasanya manusia atau makhluk tidak memiliki hak atau tidak memiliki kehendak dan keinginan, karena semuanya ini adalah apa, sesuai dengan kehendak Allah, sehingga manusia atau makhluk tidak memiliki kehendak. Karena itu, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pertolongan dari Allah, kita coba untuk membahas masalah al-qadha wal-qadar ini pada kesempatan kali ini. Sering kali kita mendengar dua kata ini disandingkan, al-qadha dan al-qadar, yang perlu kita tahu apakah ada perbedaan makna antara al-qadha wal-qadar ini. Secara bahasa, al-qadha, al-qadha'u, maknanya adalah ihkamu syai' wa itmamul amr. Ihkamu syai', menyempurnakan sesuatu. Adapun al-qadar, ya, al-qadar kalau ditulis dalam bahasa Arabnya itu qafnya difathahkan, dalnya juga difathahkan, al-qadar adalah at-takdir, maknanya adalah takdir. Secara istilah, secara syariat, al-qadar adalah takdirullah ta'ala, takdirullah ta'ala al-asyya'a fil qidar, wa ilmuhu subhanahu annaha sataqa fi awqatin ma'lumatin indah wa ala sifatin makhsusah wa kitabatuhu subhanahu lidhalik wa masyiatuhu lahu wa wuku'uha ala hasabi maqaddaraha wa khalaqaha wa khalquhu laha. Sejarah syariat, al-qadar adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu ya, semenjak dulu kala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya segala sesuatu tersebut akan terjadi pada waktu-waktu yang maklumah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang khusus, begitu juga kitabatuhu subhanahu dzalik, Allah tuliskan takdir-takdir tersebut di lauhil mahfuz. Wa masyiatuhu lahu wa wuku'uha ala hasabi ma qaddaraha, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya apa yang ditakdirkan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ini yang disebut takdir atau al-qadar, yang kalau kita perhatikan dan apa yang kita dapatkan dalam pembahasan-pembahasan dari perkara akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada masalah takdir, maka kita dapatkan bahwasanya tahapan takdir itu ada 4 tahapan. Ya. Terkadang di dalam ibarat yang lain ada 4 hal yang wajib kita imani dalam perkara takdir. Kita akan jelaskan secara globalnya terlebih dahulu karena akan nanti dibahas secara rinci. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatunya itu akan terjadi sesuai dengan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tahapan yang pertama, al-ilm, ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Ya, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sempurna, yang tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diikuti dengan lupa. Berbeda dengan ilmu yang ada pada makhluk, ilmu yang ada pada kita misalnya didahului sebelumnya oleh ketidaktahuan, kejahilan, ya, dan juga diikuti setelahnya, setelah seorang itu mengetahui kadang dia lupa terhadap apa yang telah dia ketahui. Ini tahap pertama. Ya, adapun secara rinci nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Kemudian tahap yang kedua adalah al-kitabah, penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Yang dalam satu hadis diterangkan bahwasanya penulisan takdir ini adalah 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Awal kali yang Allah ciptakan, ya, atau awal kali ketika Allah menciptakan al-qalam, pulpen, pena, lebih tepat kita sebut al-qalam saja di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan terhadap al-qalam, uktub, tulislah, ma'aktub, apa yang aku tulis. Tulislah maqadir al-khalq ila qiyamisa'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tulislah takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Maka ini adalah tahap yang kedua, yaitu tahap al-kitabah. Maka apa yang terjadi dari takdir-takdir kita, maka semuanya sudah tertulis di Allahil Mahfud. Tahap yang ketiga dari tahapan takdir adalah al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu tersebut akan terjadi. Dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Tahapan yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Penciptaan terhadap apa yang sudah ditakdirkan sehingga sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan tersebut. Ya, ini empat tahapan yang insya Allah kita akan bahas secara rinci pada tempatnya nanti. Kemudian apakah di situ ada perbedaan antara al-qadha dan al-qadar? Ya, karena sering kita dengar al-qadha dan al-qadar. Ada yang menyebutkan bahwasanya al-qadha itu adalah apa yang sudah terjadi disebut qadha. Takdir-takdir Allah yang sudah terjadi disebut qadha, dan yang belum terjadi disebut al-qadar. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya la farqa bainal qada'i wal qadar fil makna. Ya, tidak ada perbedaan dari sisi makna antara al-qada wal qadar. Ya, masing-masingnya menunjukkan makna yang sama. Dan penggunaan lafaz al-qadar atau takdir itu lebih banyak kita dapatkan dalam nas-nas Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bagaimana kedudukan perkara takdir atau perkara qadar ini di dalam agama kita. Keimanan terhadap takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Salah satu dari rukun iman yang enam, yang mana ketika malaikat Jibril dalam hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara pertanyaan adalah akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang al iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Al-iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, dan kepada yaumil akhir, hari kiamat. Dan engkau beriman kepada takdir Allah, kepada qadar khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang tidak baik, yang baik atau yang jelek. Ini adalah enam perkara yang kita kenal dengan rukun iman. Dan rukun yang terakhir adalah rukun atau keimanan terhadap qadarnya Allah, takdirnya Allah, takdir yang baik atau takdir yang jelek. Yang perlu kita ketahui juga tentang hadis ini, tentang hadis Jibril, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah menyebutkan hadis ini pada urutan yang kedua setelah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis pertama di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan hadis Jibril adalah hadis yang pertama setelah muqaddimah pada Sahih Muslim. Dan disebutkan kisah tentang hadis ini, yaitu tentang dua orang tabi'in yang datang ke Mekah atau Madinah, ya, untuk menjalankan ibadah haji atau umrah. Sekalian mereka bertanya kepada sahabat yang mereka temui, kepada sahabat Nabi SAW yang mereka ketemui, tentang suatu perkara yang terjadi di tempat mereka, yaitu di Irak kalau tidak salah. Dan Allah takdirkan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Mereka bertanya tentang seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwasanya al-amru unuh. Apa maksudnya al-amru unuh? Yaitu seluruh perkara ini adalah terjadi atau dilakukan ketika itu tanpa ada takdir atau ilmu Allah yang mendahulinya. Intinya Ma'bad al-Juhani ini adalah pencetus paham al-Qadariyah, pengingkar takdir. Bahkan yang lebih parah bukan hanya sekedar pengingkar takdir, tapi dia pengingkar ilmu Allah. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh kedua orang tabi'in ini, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkari apa yang menjadi akidah dari Ma'bad al-Juhani ini. Beliau berkata kepada kedua orang tabi'in tersebut, "Idza laqita ha'ula'i fa akhbirhum anni bara'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Kalau engkau bertemu dengan mereka, katakan kepada mereka, khabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi yang Abdullah bin Umar bersumpah atas namanya, yaitu bersumpah atas nama Allah, "Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Ya. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas tersebut, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman terhadap perkara takdir. Setelah itu beliau meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hadis ini, hadis Jibril yang kita kenal ini. Yang intinya bahwasanya Abdullah bin Umar menyebutkan hadis ini sebagai syahid terhadap keimanan ya seorang mukmin terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan seandainya seorang yang tidak beriman kepada takdir Allah tidak akan diterima infaknya sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya perkara keimanan terhadap takdir adalah perkara yang sangat penting. Salah satu dari rukun-rukun iman yang wajib untuk kita imani. Baik. Qala Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid la yakunu syai'un illa bi'iradatihi wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid, Allah fa'al. Apa makna fa'al? Ya, ini dalam ilmu nahwu disebut sighah mubalaghah. Ya, alawazan fa'al yaitu maha melakukan apa yang Allah inginkan. Artinya apa yang Allah inginkan? Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali atas keinginan Allah. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidaklah sesuatu itu keluar dari kehendak Allah. Walaysa fil alam syai'un yakhruju an taqdirihi wala yasdur illa an tadbirihi. Dan tidaklah apa yang terjadi di alam semesta ini, tidaklah terjadi sesuatu pada alam yang ada, tidaklah sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini yang keluar dari takdirnya Allah. Dan tidak ada yang terjadi kecuali atas tadbirnya Allah, pengaturan Allah, kendali Allah. Walam nahida anil qadari wal al-maqdur. Ya, tidak ada jalan untuk menghindar dari takdirnya Allah. Wala yatajawaz ma khatta fil lawhil mastur. Dan tidak bisa, tidak ada satupun yang akan ya, melampaui apa yang sudah ditulis, apa yang Allah tulis di lauhil mastur, yaitu di lauhil mahfud. Arada mal alam fa'ilu. Apa yang alam semesta ini lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. walau asamahum lama khalafu. Seandainya Allah jaga mereka semua, maka tidak ada seorang pun yang akan menyelisihnya Allah. Walau syaa an yuti'uhu jami'an la ata'uhu. Seandainya Allah kehendaki agar seluruh makhluk itu taat kepada Allah, niscaya mereka akan taat. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddar arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah takdirkan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Yahdi man yasha'u bihikmatihi. Dan Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki, bihikmatihi, berdasarkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum kita menyebutkan beberapa dalil dari apa yang musannif menyatakan, di sini ada beberapa taklid. Bahwasanya sebagaimana yang telah disebutkan di sini, bahwa tidak ada satupun atau apapun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka, apapun itu, ya, semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu bagaimana dengan kejahatan? Ya, lalu bagaimana dengan akhlak-akhlak yang jelek? Ya, kesombongan, kesyirikan. Karena yang namanya perbuatan manusia ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Apakah itu ciptaan Allah atau bagaimana? Kalau itu ciptaan Allah, apakah berarti Allah disifati dengan kejelekan? Di situ ada suatu, ya, mungkin pernah membaca atau mendengar tentang perdebatan seorang mahasiswa atau profesor atau dosen dengan para mahasiswanya. Ya, ketika profesor atau dosen ini bertanya kepada para mahasiswanya, apakah Tuhan itu menciptakan segala yang ada? Maka para mahasiswanya menjawab, iya, Tuhan menciptakan segala yang ada. Kemudian profesor itu bertanya, ya, kalau Tuhan yang menciptakan semuanya, terus bagaimana dengan kejahatan? Apakah Tuhan juga menciptakan kejahatan? Yang diinginkan profesor ini, kalau, ya, kalau memang Tuhan itu menciptakan segalanya, berarti termasuk kejahatan, ya, atau dengan kata yang lebih umum, kejelekan, ya, yang berarti kalau Allah menciptakan kejahatan, berarti Allah jahat dong. Ya, perhatikan di sini, ini ada premis kemudian kesimpulan, yang kesimpulannya ngawur. Ya. Ini cerita walau alam benar atau tidaknya, tapi yang menjadi persoalan terkadang mungkin muncul di benak kita akibat mungkin membaca kisah ini atau ya terlintas begitu saja. Bagaimana kalau Allah menciptakan kejahatan? Bagaimana Allah menciptakan kejelekan? Ya. Bagaimana kok Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bencana misalnya merenggut ratusan jiwa? Ya, berarti Allah kejam dong. Hati-hati. Bukannya tidak ada yang berkata demikian, ada. Ya. Kemudian salah seorang mahasiswa mendebat gurunya ini, yang intinya ketika gurunya ditanya apakah dingin itu ada, ya ini sedikit bermain kata-kata, ya ada. Maka mahasiswanya, yang ada itu adalah ketiadaan panas, bukan dingin. Cuman istilah kita menyebutnya dingin. Apakah ada kegelapan? Profesornya menjawab ada. Yang ada adalah ketiadaan cahaya, yang kita sebut dengan kegelapan. Ya. Maka kejahatan itu pada hakikatnya adalah ketiadaan kebaikan. Ya, bukan kejahatan. Yang intinya ya, mahasiswa ini yang menjawab ini mengatakan bahwasanya bukan Allah yang menciptakan kejahatan. Bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan. Ya, untuk mendebat profesornya tadi. Kemudian disebutkan bahwasanya mahasiswa yang menjawab ini adalah Albert Einstein katanya. Ya. Banyak. Kenapa anak bawakan kisah ini? Karena seringkali anak temui di forum, di internet, di mailing list, seolah-olah ini menjadi acuan. Oh iya ya. Ya. Bukan Allah yang menciptakan kejahatan, tapi ketiadaan kebaikan pada diri kita. Kata-kata yang mungkin enak didengar, tapi bahaya besar di sini. Ya, yang pertama adalah apakah Allah menciptakan kejelekan dan keburukan? Maka jawabnya iya. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala khalaqakum wa ma ta'malun. Menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Tetapi tidak ada kelaziman, keharusan kalau Allah menciptakan kejelekan, kalau Allah menciptakan kejahatan, berarti Allah jahat. Siapa yang harus mengatakan, siapa yang mewajibkan atau melazimkannya demikian? Tidak ada sama sekali. Ya. Sekarang manusia. Ya. Manusia. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk fisik yang sempurna. Kalau dia laki-laki dia gagah, kalau perempuan dia cantik. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kondisi ya mungkin cacat, mungkin dari sisi fisiknya dia tidak sempurna ya, atau dia jelek misalnya. Apa kita katakan yang jelek ini bukan ciptaan Allah? Ya. Ini harus kita bedakan. Penciptaan Allah ya, yaitu apa yang Allah lakukan. Ya. Apa yang Allah lakukan yaitu mencipta, itu tidak ada yang jelek. Tapi objek yang dicipta ya, apakah dalam bentuk makhluk atau dalam bentuk perbuatan makhluk, bisa jadi itu jelek. Tetapi dengan hikmah, ya jelek mungkin pada adatnya, tapi di situ ada hikmah yang baik, tapi di situ ada hikmah. Karena apa yang dilakukan Allah pasti penuh hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kehendaknya lah iblis, dia membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Ini adalah jelek. Apa yang dilakukan iblis adalah kejahatan. Ya. Tetapi apakah kita katakan penciptaan Allah terhadap iblis adalah pekerjaan yang jelek, pekerjaan yang jahat? Jawabannya tidak. Tapi Allah melakukan itu karena hikmah yang besar di balik itu. Apakah kita paham hikmah tersebut atau tidak? Ya, harus kita bedakan antara objek dengan ya pekerjaan. Ya, objek mungkin saja jelek, tapi pekerjaan Allah bukan berarti Allah jahat, bukan berarti ya proses penciptaan itu disebut kejahatan, tidak. Ya, dan semuanya adalah ciptaan Allah. Ya, maka kisah ini profesor dan mahasiswanya sama-sama tidak paham tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat disayangkan banyak sekali kaum muslimin yang seharusnya mereka mempelajari keimanan terhadap takdir, mereka begitu mudahnya tertipu dengan kisah-kisah yang tidak jelas seperti ini. Hanya mengandalkan apa? Kata-kata yang mungkin enak didengar. Ya, yang ada adalah ketiadaan kebaikan. Bukan Allah yang menciptakan kejahatan, tapi ketiadaan kebaikan pada diri kita. Entah apa maksudnya itu. Ya. Allah menciptakan kejahatan. Allah menciptakan ya semua perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek. Tetapi apa yang dilakukan Allah dengan menciptakan itu semua tidak kita katakan perbuatan yang jelek. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kalau kita pahami ini, maka kita paham tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah, semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Ya. Apapun itu. Ya. Terkadang atau sering kita dengar ketika terjadi bencana, mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan bencana ini terjadi? Ya terserah Tuhan. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk Allah. Allah yang menciptakan. Ya. Ini adalah bentuk kegagalan di dalam memahami takdir ketika ada orang yang bertanya sedemikian. Ya. Dan dijadikan alasan bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang ateis untuk mengingkari adanya Tuhan. Kalau memang ada Tuhan, kenapa dibiarkan bencana terjadi? Ya, kalau memang ada Tuhan, kenapa dibiarkan kejahatan terjadi, perang terjadi, merenggut banyak nyawa? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih? Bagaimana kita menjawabnya kalau kita tidak memahami takdir? Ya, maka kita jawab, ya, wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi justru mereka lah yang ditanya dari apa yang mereka lakukan. Apa yang Allah lakukan subhanahu wa ta'ala bukan urusan kita. Itu adalah rahasia Allah. Apa yang Allah lakukan itu pasti di situ penuh hikmah. Tinggal bagaimana kita bisa memahami hikmah tersebut dan menjadikannya bermanfaat untuk kita. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa sekali lagi? Karena banyak orang sekali lagi mereka gagal di dalam memahami takdir ini dengan cara yang benar. Ya. Begitu juga yang perlu kita ketahui bahwasannya al-iradah, ya, sengaja anak sedikit membahas mungkin ini kesimpulan nanti apa yang akan kita pelajari. Ada pun secara rinci nanti kita akan baca insyaallah. Perlu juga kita bahas tentang iradatullah. Iradatullah. Kalau kita paham tentang iradatullah, maka kita akan paham kenapa terjadi kejelekan, ya, kenapa terjadi kekufuran, kenapa terjadi kesyirikan, ya. Masa Allah menghendaki terjadinya kesyirikan? Apakah Allah menginginkan terjadinya, ya, sementara Allah memerintahkan kita untuk bertauhid, tetapi terjadi kesyirikan? Bagaimana ini? Kok ada bentuk apa? Bertentangan. Di satu sisi Allah memerintahkan untuk bertauhid kepadanya, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di satu sisi kita lihat kenyataannya banyak mereka yang melakukan kesyirikan. Ya. Dan ini tidak keluar dari kehendak Allah. Bagaimana Allah memerintahkan sesuatu tapi kehendak Allah menyatakan lain? Bagaimana jawabnya? Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya iradatullah, ya, iradatullah, bagi yang memiliki terjemahan dari Syekh Shalih Utsaimin, syarahnya itu pada bagian terakhir dari pembahasan masalah takdir ini. Iradatullah terbagi menjadi dua. Iradatullah terbagi menjadi dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah artinya keinginan. Kita artikan di sini keinginan. Ya. Keinginan, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Apa itu iradah kauniyah dan apa itu iradah syar'iyah dan apa bedanya? Ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal kauniyah hiyallati bi ma'nal masyiah. Iradah kauniyah ini yang memiliki makna al-masyi'ah, yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi. Ya, yang pasti terjadi. Seluruh perkara kejadian yang terjadi di alam semesta ini itu adalah terjadi atas iradahnya Allah, iradah kauniyah. Ya, harus dipahami dulu ini. Adapun iradah syar'iyah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, hiyallati bimakna al-mahabbah, yang bermakna al-mahabbah, sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah syar'iyah adalah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, iradah kauniyah adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Lalu bagaimana hubungan antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah? Ya, hubungannya adalah, ya, seluruh iradah kauniyah, ya, iradah kauniyah belum tentu di situ ada iradah syar'iyah. Semua yang terjadi di alam semesta ini belum tentu semuanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga sebaliknya, semua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Ya, hati-hati di sini, harus paham, jangan kebalik-balik. Ya, jangan kebalik-balik. Sekarang anak, sekarang sering dijadikan ilustrasi, ya, dari atau apa ya, kalau ilustrasi mengira, artinya contoh, dijadikan contoh untuk menggambarkan dua iradah ini. Yang pertama, keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar As-Siddiq beriman? Jawabannya apa? Beriman. Berarti di situ ada iradah kauniyah. Perhatikan, iradah kauniyah. Ingat, iradah kauniyah kaitannya dengan apa yang terjadi. Ya, iradah kauniyah kaitannya dengan apa yang terjadi. Iradah syariah kaitannya dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami dulu ini. Iradah kauniyah itu kaitannya dengan apa? Segala sesuatu yang terjadi. Ya. Iradah syariah kaitannya dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang Allah cintai. Baik, sekarang kembali kita ke contoh yang tadi. Keimanan Abu Bakar terjadi. Berarti ini kau iradah kauniyah. Ya. Pertanyaan kedua, apakah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan oleh Allah secara syariat? Ya, secara syar'i keimanan Abu Bakar? Hah? Tidak. Iya. Berarti pada contoh yang pertama ini, keimanan Abu Bakar di situ terdapat apa? Iradah kauniyah dan syariah. Paham sampai di sini? Baik, yang kedua, keimanan Abu Jahal. Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Baik, Abu Jahal apakah dia beriman? Tidak, mati dalam kekufuran. Berarti ada iradah kauniyah di sini untuk keimanan Abu Jahal? Jawabnya tidak ada, karena tidak terjadi. Baik. Yang kedua, apakah keimanan Abu Jahal diinginkan oleh Allah secara syar'i? Jawabannya iya. Secara syar'i diinginkan oleh Allah, tetapi secara kauni tidak terjadi. Berarti di sini, ya, pernyataan kita keimanan Abu Jahal di situ terdapat apa? Iradah syar'iyah. Tapi iradah kauniyah tidak ada, sehingga tidak terjadi. Ya, yang ketiga, kekufuran Abu Jahal. Ya, terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Berarti di situ ada iradah kauniyah. Diinginkan oleh Allah secara syar'i? Tidak ada iradah syar'iyah di situ. Ya. Yang keempat, kekufuran Abu Bakar. Terjadi atau tidak? Tidak, berarti tidak ada iradah kauniyah. Diinginkan oleh Allah secara syar'i? Jawabannya tidak, berarti tidak ada dua-duanya. Ya, berarti apa yang dicintai oleh Allah belum tentu terjadi, dan apa yang terjadi belum tentu dicintai oleh Allah. Itu kaitannya. Ya, itu kaitan antara iradah syariah dan iradah kauniyah. Yang kalau kita memahami ini, kita akan paham. Ya, ketika terjadi perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang, ya, jahat, perkara-perkara yang buruk, bencana lain sebagainya yang tidak kita suka, ya. Atau jelas-jelas di situ adalah apa? Adalah pelanggaran syar'i, dosa dan lain sebagainya, ya. Maka kita katakan bahwasanya itu adalah apa? Itu adalah terjadi dengan sebab masyiah Allah tetap. Tidak ada satu pun yang keluar dari masyiah Allah. Hanya saja orang itu sering bingung, sering salah memahami, ya. Kalau ya, kenapa kok Allah menghendaki sesuatu yang jelek terjadi? Nah, itu harus kita paham. Di situ ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau kita paham dua iradah Allah ini, iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah, ya, maka insyaallah kita akan paham tentang takdir Allah dan tidak akan terjatuh kepada pemahaman apa? Pemahaman yang sesat di dalam perkara takdir. Ya, yang sesat dalam perkara takdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan, ya, hidayahnya, ya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Nah, iradah apa yang ada di sini? Ah, syariah jelas, kauniyah? Baik. Allah yashrah sadrahu lil Islam. Di sini ada kauniyah. Allah lapangkan dadanya. Terjadi berarti. Ya. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatannya. Ya, iradah apa ini berarti? Kauniyah. Ya, kauniyah. Apakah kesesatan seorang dicintai oleh Allah? Jawabannya tidak. Allah tidak menginginkan secara syar'i. Ya, tetapi secara kauni Allah hendaki terjadi karena apa? Karena hikmah Allah yang terkandung dalam perkara tersebut. Bukan karena kedzaliman Allah, ya, sama sekali tidak. Ya. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi bahwasanya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Allah sama sekali tidak perbuatan, tidak melakukan kedzaliman. Perbuatan Allah, apa yang dilakukan Allah antara keadilan dan juga antara al-adl wal fadl. Al-adl adalah keadilan dan fadl mungkin, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Allah ampuni dosa-dosa ini adalah fadl. Ya, Allah balas orang sesuai dengan dosanya adalah adil, keadilan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Begitu juga dalam perkara takdir, satu pembahasan lagi. Sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, tentang apakah manusia atau makhluk itu memiliki kehendak atau tidak di dalam melakukan sesuatu. Ya. Kita harus paham, ada perbuatan itu yang sifatnya ikhtiari, perbuatan makhluk, ya, atau suatu kejadian, peristiwa, ada yang sifatnya ikhtiari, ada yang sifatnya aritirari. Ya. Kalau al-ikhtiyari, di situ ada pilihan antara kita melakukan atau tidak. Kalau al-tirari, tidak ada pilihan. Tiba-tiba terjadi musibah, bisa apa kita kalau demikian? ya, tiba-tiba terjadi musibah, ya, sakit atau apa, bisa apa kita demikian? Ya, kita sudah melakukan apa yang, misalnya kita dalam mengendarai kuda, semuanya safety-nya sudah oke. Tiba-tiba ada mobil nyelonong yang nabrak kita. Ya tahu musibah, namanya musibah. Namanya tirani. Ya, ini jelas. Kalau ini insya Allah orang paham. Ini ah, namanya takdir mau apa. Salahnya gitu kan. Tapi perbuatan yang ikhtiari. Ya. Perbuatan yang ikhtiari. Yang menjadi pilihan kita. Ya, apakah ini bertentangan dengan kehendak Allah? Artinya manusia itu mustaqil, dia berdiri sendiri dengan kehendaknya tanpa ada kaitan dengan kehendak Allah. Atau manusia sama sekali tidak memiliki kehendak. Ya, pada hakikatnya semua yang dilakukan oleh manusia adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ya terjadinya penyimpangan dalam masalah takdir ketika memahami perbuatan yang seperti ini. Memahami perbuatan yang sifatnya ikhtiari ini. Di antara ya, manusia ada yang menyatakan bahwasannya manusia, makhluk, itu berbuat dengan kehendaknya sendiri tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah. Nah inilah yang disebut dengan Al-Qadariyah. Ya, mereka mengingkari takdir Allah dengan empat tahapannya tadi. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya manusia apa yang kita lakukan itu apa? Sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan kehendak Allah. Manusia melakukan apa yang dikehendakinya, manusia melakukan apa yang diinginkannya. Ya, ini pemahaman Al-Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebaliknya Al-Jabariyah. Yang mereka mengatakan tidak, justru kita ini seperti apa? Ya, seperti ya tidak memiliki kehendak. Yang pada hakikatnya apa yang kita lakukan ya, apa yang kita lakukan ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kuasa untuk menolak itu. Ya, perhatikan. Ya. Sehingga mereka ini ya sebenarnya lebih jelas kalau yang kelompok kedua ini. Ya. Misalnya melakukan kejahatan atau maksiat tidak boleh dihukum, kriminal mereka lawan tidak boleh dihukum, ini adalah perbuatan Allah dan tidak boleh dihukum. Ya, maka kedua-duanya keliru dan tersesat dari jalan yang benar. Tapi bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bahwasanya yang namanya makhluk itu memiliki kehendak, memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Kita memiliki pilihan dan itu kita rasakan. Ya kan? Ya, kita mau turun dari lantai 2 ke lantai 1 itu ada tangga, ada lift, atau mau terjun. Ada yang kira-kira mau terjun langsung kemudian mengatakan ini takdir dari Allah. Ya, kalau ada yang mengatakan demikian, itu berarti dia sudah gila. Ya, ada seorang pencuri di zaman zamannya Umar radhiyallahu anhu. Ketika dia hendak dihukum, dia mengatakan, gimana kalau menghukum anda mencuri dengan takdir Allah? Maka Umar mengatakan apa? Kita pun memotong tanganmu dengan takdir Allah. Ya, manusia memiliki kehendak, memiliki pilihan di dalam melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi kehendak dan keinginan manusia itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah kecuali setelah itu terjadi. Ya, setelah itu terjadi. Sebelum terjadi, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah rencana. Ya, makanya antara usaha dan pasrah terhadap takdir itu tidak ada pertentangan sama sekali. Kita sebagai manusia memiliki ya kehendak, keinginan untuk berusaha. Tapi apapun yang kita usahakan itu pasti sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan subhanahu wa ta'ala. Ya, pasti tidak akan lepas kita dari takdir Allah, tidak akan lepas dari kita dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lalu bagaimana? Lalu kalau gitu kita sudah ditakdirkan, apakah kita ini masuk neraka atau masuk surga? Iya. Kalau gitu kita pasrah aja dong. Jawabannya bukan demikian. Kalau kita pasrah aja itu berarti kita gagal lagi dalam memahami takdir. Ya, justru dengan apa yang kita usahakan, kullun ya muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan terhadap ya kemana dia diciptakan untuk apa dia. Nah, kita berharap dengan ya ketika kita gampang menerima hidayah. Perhatikan ayat tadi, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk Islam, menerima petunjuk. Ya, tapi ada orang yang kita jelaskan tentang ilmu, tentang sunnah, tentang apa saja, tapi hatinya sempit. Ya, artinya ketika kita berusaha untuk berilmu dan beramal, ya, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, ini adalah arah apa yang kita lakukan ini dari amalan saleh. Kita berharap kepada Allah ini adalah arah bahwasanya takdir kita adalah takdir yang baik. Akhir kita adalah akhir yang baik. Ya. Itu yang kita harapkan dan selalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan wahai yang Maha membolak-balikkan hati, ya sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, palingkan hatiku hanya untuk ketaatan kepadamu. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal kalau ada yang menanyakan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan takdir ini masih tetap kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafilahuna subhanakallahu bihamdik. Wa barallahu ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ila